Belalang tua di ujung daun, warnanya kuning kecoklat-coklatan. Badannya bergoyang ditiup angin, mulutnya terus saja mengunyah. Tak kenyang-kenyang. Sudut mata kananku tak sengaja melihat belalang tua yang rakus. Sambil menghisap dalam rokokku, kutulis syair tentang hati yang khawatir. Sebab menyaksikan akhir dari kerakus belalang tua yang tak kenyang-kenyang. Seperti sadar ku perhatikan dia berhenti mengunyah. Kepalanya mendongak ke atas, matanya melotot melihatku tak senang. Kakinya mencengkram daun, empat di depan dua di belakang, bergerigi tajam. Sungutnya masih gagah menusuk langit, berfungsi sebagai radar. Belalang tua masih saja melihat marah ke arah aku, menjadi grogi dibuatnya. Aku tak tahu apa yang dipikirkan. Tiba-tiba angin berhenti mendesing, daun pun berhenti bergoyang. Walau hampir habis, daun tak jadi patah. Belalang yang serakah berhenti. Sang belalang tua di ujung daun yang hampir jatuh tetapi tak jatuh. Bisa belalang tua yang berhenti mengunyah, sebab ku bilang tak kenyang-kenyang. Bisa belalang tua di ujung daun yang kakinya berjumlah enam. Bisa belalang yang berhenti bangunnya, sebab ku bilang kamu serakah. Kisah belalang tua di ujung daun sempat kubilang kamu serakah.